Alhamdulillah. Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qul billahi rahiman rahimakumullah. Kita baca 3 hadis lanjutan di kitab Riyadhus Shalihin. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala Atsani, yani yang hadis yang kedua dalam bab fil yaqin wa tawakkul. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta anta dhillani antal hayyul ladzi la tamut wal jin wal insu yamutun muttafaqun alaih wa hadalah muslim wa ikhtasarahu al-Bukhari. Hadis yang menunjukkan tentang salah satu doa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa beliau baca dan semestinya kita beruswah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu juga bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Yang pernah saya nukil sebagian para ulama kita ketika mensyarah hadis-hadis, ketika mereka menjelaskan kana, jika datang setelahnya fil mudhari, mereka katakan ini sering kali beliau lakukan. Ya, beliau suka membaca doa ini, Allahumma laka aslamtu ya Allah, kepadamu aku berserah diri. Ya, tunduk kepada Allah, kepada perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ketetapan Allah. Wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan ini syahid dari bab ini. Dan hanya kepadamu aku bertawakal. Ya, kita artikan alaika tawakkaltu karena di sini ya kata para ulama kita masuk dalam bab taqdim mahaquhu ta'khir. Alaika ini ma'mul dari tawakkaltu. Kalau dalam bahasa Arab ya hukum asalnya amil itu lebih mendahului daripada ma'mul. Tawakkaltu amilnya, alaika ma'mulnya. Tapi di sini didahulukan jar majrur yang merupakan ma'mul dari tawakkaltu amil, menunjukkan hasr. Hasr yakni hanya, dan hanya kepadamu aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan kepadamu, hanya kepada engkau ya Allah kami kembali dari perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan salah. Juga kita akan kembali ya kiamat hanya kepada Allah saja. Wa bika khasamtu, dan hanya dengan sebabmu kami bermusuhan. Aku memusuhi musuh-musuh engkau ya Allah karena engkau, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya Allah, a'udhu bi'izzatika, aku berlindung dengan kemuliaanmu. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang hak kecuali engkau. Berlindung dari apa? Dari antutillani, dari ya engkau menyesatkan aku. Minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai Allah menyesatkan diriku. Antal hayyu alladzi la tamut, engkau adalah zat yang tidak akan pernah mati. Wal jin wal insu yamutun, adapun manusia dan jin, mereka semuanya akan mati. Muttafaqun alaih, dan lafaz muslim disebutkan oleh Bukhari dengan ringkas. Ini khonibillah rahimul rahimul, doa yang azim, doa yang agung, yang senantiasa beliau baca dan kita harus membacanya. Ya, di sini sekali lagi menunjukkan tentang tawakkul, yaitu wa alaika tawakkaltu. Di sini juga menunjukkan bahwasanya boleh ta'awudz dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'udzu bi'izzatika, ya, dengan nama Allah dan juga dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, as-sarih yang ketiga dari bab al-fil yaqin, وتوكل ابن عباس juga radhiyallahu anhuma aidan qala kata beliau hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat ini kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Qalaha kalimat ini diucapkan Ibrahim alaihissalam sallallahu alaihi wasallam hina utiya finnar, ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam api, beliau mengucapkan ini hasbunallah wa ni'mal wakil. Waqalah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan juga diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu, ketika mereka orang-orang musyrikin mengutus orang untuk melakukan teror kepada Rasul dan para sahabatnya, dalam ayat yang sudah kita baca, innan nasa qad jama'u lakum fahshawhum, bahwasanya orang-orang musyrikin telah berkumpul untuk menyerang kalian, hendaknya kalian takut kepada mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat fazadahum imana, teror yang mereka lakukan justru semakin menambah imannya Rasul dan para sahabatnya. Wa qalu, dan mereka Rasul dan para sahabat berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini semua kalimat at-tawakkul. Cukup Allah sebagai pencukup kami. Dan Dia adalah sebaik-baik tempat bertawakal. Rawahul Bukhari. Wa bi riwayatin lahu an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala kana akhir qaul Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya finnar, ia adalah akhir ucapan Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api oleh kaumnya, adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup hanya Allah sebagai yang menjadi pencukupku, dan Dia sebaik-baik tempat bertawakal. Ini hadirin rahiman rahimakumullah, kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau, bayam bagi likul insanin ra'a minan nasi jam'an lahu au udwanan alaih an yakula hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka seyogianya bagi setiap orang yang melihat manusia telah berkumpul hendak menyerangnya atau melakukan perbuatan semena-mena kepadanya, hendaknya dia mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Tentunya beruswah kepada Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa idza qala ha kadza kafahu Allahu syarrahum. Apabila dia mengucapkan ini, maka Allah akan memberikan kecukupan dari dia, yang menjaga dia dari kejahatan mereka, kama kafa Ibrahim wa Muhammadan alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana Allah telah memberi kecukupan kepada Nabi Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Taimin rahimahullah, berikan nasihat kepada kita, kata Ibnu Taimin rahimahullah, faj'al hadhihi al-kalimata daiman ala barik idza ra'aita an-nas minan nas udwanan alaik. Jadikanlah kalimat ini terus menerus di dalam kalbumu. Terus menerus dalam ingatanmu, dalam lisanmu juga diucap hasbunallahu wa ni'mal wakil, ketika engkau melihat ada orang-orang yang hendak melakukan kelaliman, permusuhan kepadamu, wallahul muwaffiq. Hadis yang ketiga, kata beliau Rabi' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul jannah aqwamun, akan masuk surga kaum-kaum orang-orang yang afidatuhum, yang kalbu-kalbu mereka, afidahnya kulub, yang kalbu-kalbu mereka, afidah mereka, hati-hati mereka, kalbu-kalbu mereka mislu afidah tayir, seperti kalbu-kalbunya tayir, burung. Rawahu Muslim. Apa maknanya? Qala Imam Nawawi rahimahullah wa ta'ala qila ma'nahu mutawakkilun. Ada yang menyatakan maknanya adalah yakni masuk surga kaum-kaum orang-orang yang kalbu mereka itu seperti burung, maksudnya mereka adalah orang-orang yang bertawakal. Karena Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan orang yang bertawakal dengan burung. Nah, jika kita baca hadisnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr." Kalau seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, sungguh kalian akan mendapatkan rezeki, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Tadudu himasan, keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, dalam keadaan kosong perutnya, wa taruhu bitana, dan pulang ke kandangnya, ke sarang dalam keadaan sudah kenyang. Ini masalah. Iya. Waqila, ada yang menyatakan maksudnya yadkhulu jannah qawmun afidatuhum mithlu afidat thair, yani qulubuhum raqiqah. Kalbu-kalbu mereka kalbu-kalbu yang lembut, yang mudah tersentuh. Iya, dengan nasihat dari Al-Qur'an wa sunnah, mudah menerima al-haq. Raqiq yani lembut kalbu mereka. Dan dua-duanya ikhwan fillah rahiman rahimakumullah penting untuk kita wujudkan dalam diri kita, menjadi seorang yang mutawakkil, yang menjadi orang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang yang raqiq qalb, yang lembut hatinya. At-tawakkul ya tahaqqaq, terwujud kata Sa'd bin Sa'd rahimahullah ketika terpenuhi padanya tiga perkara. Yang pertama adalah sidqul i'timad ala Allah Subhanahu wa taala, benar-benar jujur dia menyandarkan hatinya kepada Allah dalam mendatangkan manfaat, mengharapkan manfaat, menolak mudarat, benar-benar dia sandarkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-siqah billah, benar-benar dia percaya kepada Allah, Allah yang akan memberikan itu semua kepada dia. Dan yang ketiga adalah fi'lul asbab, melakukan sebab, ikhtiar, sebagaimana burung tadi keluar dalam keadaan kosong perutnya, ikhtiar keluar, berusaha sehingga dia pun pulang dalam keadaan kenyang setelah berusaha dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun raqiqul qalb, menjadi kalbu seorang yang hatinya lembut, ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, dengan banyak-banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dzunub. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla balarana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, hati mereka pekat hitam dengan sebab dosa. Dengan itulah mereka keras hatinya. Barang siapa yang ingin mendapatkan kalbu yang bersih, yang raqiq, hendaknya dia banyak-banyak beristighfar, bertaubat, ia meminta ampun kepada Allah dan banyak ketaatan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan ayat ini, innal 'abda idza adnaba nukita fi qalbihi nuktatan sauda. Kalau seorang hamba berdosa kepada Allah, akan dititik hitam di kalbunya satu titik hitam. Hatta ta'lu wa qalbah, sehingga akan memenuhi titik hitam tersebut kalbunya kalau dia terus berbuat dosa. Fa in taaba aw istaghfara saqula qalbu. Tapi kalau dia beristighfar kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah, akan kembali bersih kalbunya. Ini huwa billahi rahiman rahimakumullah, tarkud dzunub wa fi ta'ah adalah sebab yang sebab terbesar ya mendapatkan kalbu yang bersih, yang lembut. Juga iya, tadabbur Quran. Tadabbur Quran. Iya, tadabbur Quran. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha qulubuhum an dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitab fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Dalam surat Al-Hadid Allah jelaskan sebabnya keras hati mereka ahlul kitab ketika mereka ya kurang dalam zikir kepada Allah, ketika mereka meninggalkan kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Zikrullah sebab di atas sebab lembutnya hati. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Wa tadabbur Quran, iya tadabbur kitabillah, mentadabburi firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim adalah sebab di antara sebab seorang mendapatkan kelembutan hati. Nah, wallahu a'lam bishawab. Fadhabarakallahu fikum.